Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada seluruh tamu undangan yang saya muliakan, yang saya hormati, jajaran Muspika, Bapak Wakapolsek sebagai wakil, dan juga dari jajaran pemerintahan desa yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, fillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini sebuah kebahagiaan kita bisa bermajelis di tempat ini untuk sebuah amalan yang kita tentunya memiliki harapan besar. Amalan kita ini mukhlishan lillah azza wajalla, ikhlas karena Allah. Terlebih apa yang akan kita bahas ini termasuk perkara pokok, di antara pokok-pokok agama, di antara usul asas dari asas-asas agama. Karena di antara maksud dari majelis kita ini adalah ingin menjelaskan hakikat agama kita yang mulia ini, Islam, sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan berlepas diri dari semua tindakan terorisme. Dan ini perkara yang sangat pokok, karena agama Islam ini tercoreng dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang rusak, aliran-aliran sempalan yang Islam berlepas diri dari itu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkan bom bunuh diri. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkan untuk membuat keresahan di tengah manusia. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkan membunuh sembarang orang. Yang ini dilakukan oleh kaum teroris mengatasnamakan apa? Islam. Sehingga saya katakan majelis kita ini semoga termasuk bentuk dari jihad fisabilillah. Dan ini termasuk perkara yang disalahfahami oleh sebagian orang. Jihad fisabilillah itu tidak harus dengan pedang, tidak harus dengan senjata. Dan di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya jihad, ya, dengan senjata, dengan mengangkat pedang, harus di bawah bendera penguasa. Dan ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Tidak ada jihad kecuali harus dengan royatu waliyul amr, dengan bendera penguasa, waliyul amr, pemerintah. Adapun tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan jihad, ini bukan bagian dari apa? Islam. Dan harus difahami pula bahwasanya jihad itu bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan lisan, dengan ilmu. Dan ini yang sedang kita lakukan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, jihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau jihad dengan orang-orang kafir, jelas Nabi alaihi salatu wasalam memerangi mereka dengan pedang. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Ya, sejarah yang tidak bisa kita lupa. Sejarah perjuangan dan jihad Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad melawan orang-orang kafir yang penuh dengan aturan yang demikian indah. Tetapi ada juga jihad jenis yang kedua, jihad melawan orang-orang munafik dengan ilmu, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah. Seperti melawan aliran-aliran sempalan ini yang mencoreng Islam dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, sehingga saya juga sampaikan kepada pihak pemerintah bahwasanya ini diantara upaya kita, ya, terkhusus Ma'had Al-Faruq As-Salafi li Tahfidzil Quran di Kalibagor ini, kita berusaha untuk bisa memberikan sumbangsih, walaupun tentunya sangat sedikit yang bisa kita lakukan. Tetapi sesuatu yang sedikit semoga bisa berarti untuk kita semuanya di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakapolsek untuk mengadakan acara yang seperti ini, insya Allah sudah kita rencanakan, Pak Wakapolsek. Dan insya Allah kita akan mencoba menghubungi Bapak Kapolres untuk memfasilitasi acara yang semisal seperti ini. Dan juga sekaligus kita kulonwun bahwasanya kita akan membagikan majalah ini, ya, karena ini termasuk program yang cukup besar dari Ma'had kita, walaupun sekali lagi sedikit yang bisa kita lakukan. Beberapa ribu majalah akan kita bagi, ya, di seluruh polsek di Banyumas dan juga di seluruh kantor-kantor kepala desa, kalau bisa merambah ke RT dan juga RW. Sehingga secara khusus untuk wilayah Kalibagor, saya kulon nuwun untuk nanti kita menyampaikan juga kepada aparat desa di Kalibagor ini, Kecamatan Kalibagor. Dan ini sesungguhnya program yang kedua, ya. Setelah sebelumnya kita membagi kurang lebih 170 ribu majalah dengan judul Komunisme, Bahaya Komunisme. Dan juga alhamdulillah sudah kita bagikan di wilayah Banyumas sebagiannya, ya, walaupun belum seluruhnya. Dan barangkali untuk majalah ini, terorisme, juga akan kita upayakan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Apakah itu di SMA atau mungkin di, karena ada semacam tren bahwasanya anak-anak muda inilah yang menjadi sasaran. Dan memang ini suatu yang nyata. Kasus yang terjadi di Madinah, di kota Madinah, kita tidak membayangkan di kota yang aman seperti itu terjadi pengeboman. Ya, barangkali kalau di negara-negara seperti kita ini, walaupun kita sangat bersedih, ya, mungkin masih mending kan demikian. Tapi di Mekkah, di Madinah, di Riyadh, ini luar biasa. Jadi kalau kita katakan ini bagian dari Islam, sangat jauh. Kalau dikatakan jihad, kenapa melakukan peledakan di Mekkah? Kenapa dilakukan peledakan di mana? Madinah. Sangat jauh sekali. Secara akal saja tidak masuk akal. Jihad yang bagaimana yang seperti ini? Ya. Sebuah kejadian di Madinah, ya, ketika ditangkap salah satu pelaku pengeboman dan dimasukkan ke penjara, dan juga dilakukan pendekatan-pendekatan dan juga bimbingan. Salah satu di antara pelaku pengeboman itu adalah anak muda, betul-betul anak muda. Dan setelah dilihat keluarganya, ternyata dia meninggalkan seorang ibu yang sudah jompo, sudah tua, miskin, dan adiknya. Luar biasa. Yang seharusnya jihad bisa dilakukan di rumah. Jihad bisa dilakukan di rumah. Ketika ada seorang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan ikut jihad, tapi saya tinggalkan bapak ibu saya menangis, kata Rasul, pulang kamu. Pulang kamu. Fafihi ma fajahid. Berjihadlah engkau dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ada ladang jihad yang demikian besar, yaitu ibunya yang sudah jompo, sudah tua, miskin, ya, adiknya yang juga demikian lemah, Kenapa dia kemudian melakukan tindak aksi terorisme, pengeboman? Fa subhanallah maha suci Allah. Ini tentunya bukan bagian dari Islam. Sehingga barangkali kita juga memohon bantuan kepada seluruh pihak. Kita akan berusaha menyampaikan ini juga kepada generasi muda. Karena ini salah satu sasaran yang memang dituju oleh mereka semuanya. Bahkan kita pun, saya rasa semua berusaha untuk mendidik generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda ini adalah pemegang estafet perjuangan nanti selanjutnya. Musuh-musuh Islam pun juga ngerti, yang harus dirusak adalah generasi muda. Dengan narkobanya, dengan akhlaknya, dengan pemikirannya. Ternyata kaum terorisme juga sama. Kaum teroris berpikir, kita tidak akan hidup. Kita akan habis kalau kita tidak mendidik generasi apa? Muda. Sama pemikiran kita. Sehingga termasuk bentuk jihad fisabilillah, sekali lagi, jihad fisabilillah, dan ini yang bisa kita lakukan adalah al-jihad bil ilmi. Jihad dengan ilmu. Dengan apa yang bisa kita mampu tentunya, dan sekali lagi kita adalah bagian dari masyarakat yang berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah, penguasa, yang ini adalah merupakan prinsip dari prinsip kita. Untuk mentaati waliul amr dan membantu mereka semampu kita. Ini barangkali khulasah kesimpulan dari apa yang akan kita sampaikan di dalam majelis kita kali ini. Ingin menjelaskan bahwasanya terorisme bukan bagian dari Islam. Dan Islam berlepas diri dari terorisme. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran yang seperti ini. Kemudian juga kita akan membahas kenapa terorisme ini terus masih ada. Di antara yang mereka lakukan adalah tadi, merusak pemikiran-pemikiran kaum muda. Dan tentunya kita berpikir bagaimana untuk memerangi itu semuanya dengan jihad melalui al-jihad bil ilm, jihad dengan ilmu. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kita bersama dengan pemerintah, mari bergandeng tangan dan juga berusaha untuk senantiasa mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam untuk menghadapi ujian yang sedang kita hadapi bersama ini. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa memberikan gambaran, dan insyaallah barangkali nanti kita akan kirimkan hasil pengajian ini barangkali. Nah, kalau nanti bapak-bapak mungkin ada acara dan kegiatan, dan juga semoga apa yang tadi disampaikan berupa harapan bisa kita laksanakan untuk mengadakan kegiatan yang semisal, entah di pondok ini atau juga di masjid-masjid yang lain dan di kecamatan-kecamatan yang lain. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan, dan ba'da sholat maghrib nanti kita lanjutkan sampai isya, insyaallah semampu kita untuk membahas atau membedah majalah ini yang alhamdulillah memang sudah dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama, alhamdulillah bisa dicetak pada bulan ini. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.